Bagaimana pendapat Ustaz Aziz tentang Ustaz Abu Hamzah Yusuf? Masya Allah. Kok tanyakan ya, Pak? Beliau salah satu dari para al-asatidz al-afadil, termasuk da'i-da'i salafiyin, barakallahu fikum, yang kita kenal keteguhannya di dalam bersikap, di dalam bermanhaj, di dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Nah, beliau termasuk salah satu dari muridnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Kalau saya jauh di bawahnya beliau, saya tidak ketemu dengan Syekh Muqbil Hajuri, Allahul Musta'an. Naam ya. Beberapa ikhwah di Bandung ada yang menganggap beliau sebagai pemecah belah ukhuwah di Bandung karena mentahzir dari bahaya syubhat MLM dan yang lain-lainnya. Kalau orang yang mentahzir itu bukan memecah belah umat. Tahzir, prinsip tahzir yang benar itu menyatukan umat. Barakallahu fikum. Menyatukan umat di atas manhaj yang hak dan memilah-milah, bukan memecah belah. Dengan itu akan diketahui hadza salafi, hadza sururi, hadza haddadi, hadza mutasyaddid haddadi, hadza mumayyi' halabi. Jelas. Itu pula ini kesakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyampaikan dakwah tauhid wa sunnah di tengah-tengah masyarakat Quraisy ketika itu juga dituduh sebagai pemecah belah umat. Beliau enggak pemecah belah umat. Beliau mengajak umat bersatu pada agama Islam, agama tauhid, agama sunnah, dan beliau memilah-milah di dalam hadis wa Muhammadun farraqa bainan nas. Dan Nabi Muhammad SAW memilah-milah antara umat manusia dengan jurusnya beliau, ada yang muslim, muwahid, ada yang kafir, musyrik. Bahagia. Di Madinah ada yang mukmin, muwahid, ada yang munafik, ada yang musyrikun kafir. Itu bukan namanya memecah belah umat, barakallahu fikum. Menyatukan umat di atas al-haq, barakallahu fikum. Nah, begitu pula dilakukan oleh para masyaikhna, para ulama'una, para duat-duat yang lain salafiyin, ketika mereka mentahdin salafiyin dari bahaya pemahaman tertentu yang menyimpang, atau orang tertentu yang menyimpang, atau sekte yang menyimpang, atau kelompok yang menyimpang, itu sebagai upaya diingkarul mungkar. Yang pertama, yang kedua upaya untuk menyadarkan kaum muslimin dari bahaya penyimpangan tadi. Yang ketiga untuk menyatukan dan mengembalikan muslimin kepada al-haq. Barakallahu fikum. Itu menyatukan, bukan memecah belah umat. Syekh Shalih Fauzan ditanya masalah ini, beliau mengatakan itu menyatukan, bukan memecah belah umat. Barakallahu fikum. Yang memecah belah umat adalah orang-orang yang menyimpang tadi, pemahaman yang sesat tadi. Barakallahu fikum. Paham ya, Pak? Naam, ifamu hadza barakallahu fikum. Ya, rata-rata pada gerah, pada kegerahan ketika menghadapi beberapa asatidzah yang lantang menyuarakan al-haq di tengah-tengah penggembosan para penggembos-penggembos dakwah. Barakallahu fikum. Yang tidak suka orang-orang yang tidak beres ya. Barakallahu fikum.